اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزكم وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulub Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wa yuqalu lahum innakum idha kultum dhalika athbattum anna allaha adlamu dhalimin. Kita katakan kepada mereka, kaum Jabariyah, yang Jahmiyah, yang berpemahaman Jabariyah, jika kalian mengatakan seperti itu, berarti kalian telah menetapkan bahwasanya Allah adalah adlamu dhalimin, Allah sezalim-zalim, orang yang paling zalim dari orang yang berbuat zalim. Kenapa? Li'annahu kaifa yu'aqibul 'asi wa huwa mujabbar 'alal ma'siyah. Bagaimana seseorang yang berbuat kemaksiatan dihukum padahal dia sendiri dipaksa untuk berbuat maksiat? Kata mereka, ya, apa? Menurut mereka, orang yang berbuat maksiat ini dipaksa. Berarti bagaimana Allah menghukum orang yang berbuat maksiat padahal kemaksiatannya itu dalam keadaan dipaksa? Berarti kalian mengatakan Allah adalah zalim. Wa yusibu ta'i wa huwa mujabbar 'ala ta'atihi. Dan bagaimana Allah bisa memberikan pahala kepada orang yang melakukan ketaatan padahal dia melakukannya karena terpaksa untuk melakukan ketaatan? Fayakunu a'ta man la yastahiq, sehingga Allah memberikan kepada orang yang tidak berhak, wa'aqaba man la yastahiq, dan menyiksa menghukum orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Wa hadza dhulmun, berarti ini adalah kezaliman. Faqalu, maka mereka katakan, mereka memberikan jawaban, kata kaum Jabariyah ini, hadza laysa bidhulm, kata mereka ini bukanlah kezaliman. Kenapa? Li'anna dhulm tasarruful malik fi ghairi mulki, fi ghairi mulki, karena kezaliman itu adalah pemilik memperlakukan kepada yang bukan miliknya. Sedangkan semua makhluk milik Allah, kata mereka. Sehingga kata mereka, Allah berbuat sesuka hatinya. Maka ini bukan kezaliman, kata mereka. Kata Jahmiyah, wa hadha tasarruf minal malik fi milkihi yaf'alu bihi ma yasha. Sedangkan ini adalah bentuk tasarruf, bentuk perlakuan dari si pemilik terhadap miliknya. Yaf'alu bihi ma yasha, maka dia boleh berbuat sekehendaknya, kata mereka. Terkesan ini adalah ucapan yang benar, ya. Terkesan benar. Kalimat seperti ini terkesan benar. Hati-hati. Ya. Kata mereka, Allah tidak berbuat zalim karena Allah berbuat kepada miliknya. Kalau Allah berbuat sesuatu yang bukan pada miliknya, baru itu berbuat zalim. Allah memiliki semuanya, langit-langit dan bumi dan seisinya. Sehingga kalaupun Allah menyiksa apa yang menjadi miliknya, itu bukan perbuatan zalim. Maka kita katakan wa ujiba, kata Syekh, kita jawab pernyataan mereka ini bi annahu batil. Ucapan mereka ini batil. Batil. Kenapa batil? Li'anna al-malik idza kana muttasifan bi sifatin kama la yukhlif wa'dahu. Karena al-malik, si pemilik, jika dia disifati dengan sifat sempurna, maka tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Taha ayat 112. Wa may ya'mal minas salihat, dan barang siapa yang beramal dari amalan saleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fala yakhafu dhulman wala hadman, maka dia hendaknya tidak perlu takut akan kedzaliman dan tidak perlu takut dikurangi haknya. Begitu kan? Orang yang beramal saleh karena beriman enggak perlu takut kedzaliman. Artinya apa? Dia tidak akan mungkin didzalimi dan dia tidak akan mungkin dikurangi haknya. Sehingga kata Syekh, "Falau akhlafa hadzal wa'd." Kalau seandainya Allah sudah bersumpah, berjanji dengan janji ini, barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, tidak perlu takut didzalimi. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin orang yang taat akan mendapatkan pahala. Orang yang bermaksiat akan mendapatkan hukuman. Ini. Lakana naqsan fi haqqi wa dhulman li khalqihi. Kalau seandainya Allah telah bersumpah, kalau seandainya Allah menyelisihi janjinya ini, tentu ini adalah bentuk naqsan fi haqqihi, bentuk pengurangan terhadap hak orang tersebut. Wa dhulman li khalqihi, dan ini adalah bentuk kezaliman terhadap makhluknya. Haitsu wa'adahum fa akhlafahum, di mana Allah berjanji kepada mereka tetapi Allah mengingkari mereka. Nah, maka ini tidak akan mungkin terjadi. Artinya apa yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan keterpaksaan. Karena Allah tidak akan mungkin menghukum seorang hamba yang melakukan kemaksiatan karena terpaksa. Inna Allah tajawaza an ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allah mengampuni dari umatku al-khata, karena kesalahan, kekeliruan, wa nisyan, karena lupa. Kemudian apa? Wa mastukrim alaih, dan karena dia terpaksa. Terpaksa. Berarti apa? Di sini janji Allah tabarak wa ta'ala, Allah tidak akan mungkin menghukum orang yang melakukan kemaksiatan karena terpaksa. Kalau memang itu terpaksa, berarti di sini bukan terpaksa. Iya kan? Ini. Makanya kata Syekh Muhammad, walaupun ucapan itu terkesan betul, secara zahir kalimat itu terkesan seperti benar. Si pemilik berhak melakukan apa saja yang menjadi miliknya. Ya. Maka kita katakan tidak mesti seperti itu. Tidak benar. Kalaupun misalkan kita punya harta, itu milik kita, kemudian kita boleh melakukan sesuatu apa sesuka hati kita? Tidak. Ya. Kita bahkan bisa berbuat zalim pada apa yang menjadi milik kita. Kita punya hewan peliharaan misalkan, kemudian kita tidak beri makan, kemudian kita tidak dikasihkan haknya. Itu perbuatan zalim. Walaupun itu milik kita, tetap itu kita katakan perbuatan zalim. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah berjanji barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka tidak perlu takut kedzaliman dan dikurangi haknya. Kalau seperti ini berarti dia menuduh Allah telah berbuat zalim, walaupun dia katakan itu kan milik Allah, Allah berhak untuk melakukan apa yang menjadi haknya. tidak benar. Kita katakan tidak benar. Ya. Baik. Hati-hati. Walaupun kalimat itu terkesan benar, tapi itu salah. Selanjutnya kata Syekh Muhammad wa madhhabuhu fi al-asma'i wa din al-irja. Dan madhab mereka kaum Jahmiyah dalam masalah asma al-iman, penamaan iman wa din. Penamaan iman dan agama. Mereka memiliki pemahaman irja. Mereka mengadopsi dari pemahaman murjiah. Subhanallah. Jahmiyah, kacau Jahmiyah dalam masalah asma wa sifat, mu'attilah, ya, yang awalnya musyabbihah kemudian menjadi mu'attilah. Dalam masalah apa? Qada wal qadar, mereka jabriyah. Dalam masalah al-iman, mereka apa? Murji'ah. Bagaimana pemahaman mereka? Dikatakan fayaqulun, mereka mengatakan, ini akidah mereka, kaum Jahmiyah. Innal iman mujarradu i'tirafil insan bil khaliq. Iman itu hanya sekedar pengakuan seorang insan terhadap khaliknya, terhadap penciptanya. Alal wasfil mu'attal 'anil sifat. Terhadap sifat yang sudah ditolak dari sifat-sifat yang ada pada penciptanya, kan sudah ditolak kemarin. Ya, dikatakan apa? Allah itu sami' bila sam'in, Allah itu basir bila basar, Allah itu alim bila ilmin, dan seterusnya kata mereka. Ya, mereka menolak sifat al-kalam, mereka menolak sifat al-mahabbah, dan seterusnya. Jadi hasba tariqatihi, menurut jalan mereka, menurut cara mereka. Wa annal aqwal wal amal lama khalalaha fil iman. Dan menurut mereka bahwa ucapan dan perbuatan hamba itu tidak ada jalan masuk baginya di dalam perkara iman. Artinya apa? Artinya annal iman wa annal iman la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak akan bertambah itu dan tidak akan berkurang. Ya. Karena la madkhal di sini tidak ada jalan masuk, maksudnya apa? Tidak ada pengaruhnya dalam ucapan dan perbuatan seorang hamba. Seorang mau berbuat, berucap dengan ucapan baik maupun ucapan buruk, sama. Seseorang mau beramal dengan amalan saleh maupun amalan yang jelek, sama. Ini menurut apa? Mereka kaum murjiah. Sama saja. Sehingga tidak ada jalan masuknya. Mereka mau berbuat kebaikan, berbuat kejelekan, mau mengucapkan kebaikan, mengucapkan kejelekan, sama menurut mereka. Sehingga artinya annal iman la yazid wa la yanqus. Menurut mereka keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa min hadhihi al-umuri salasah, dan dari tiga perkara ini, bersumber dari tiga perkara ini apa tadi? Iman itu hanya sekedar pengakuan, ya. Pengakuan dari seseorang insan terhadap khaliknya. Ini pertama. Kedua, amal dan ucapan dan perbuatan itu tidak ada jalan masuknya. Artinya tidak ada pengaruhnya. Ketiga, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dari tiga perkara ini, qalu, akhirnya mereka mengatakan apa? Inna afsaqa wa a'dala ibadillahi fil iman sawa. Subhanallah. Mereka katakan inna afsaqa, sesungguhnya orang yang paling fasik wa a'dala, dan orang yang paling adil ibadillah dari para hamba Allah, fil imani sawa, dalam masalah iman sama, kata mereka. Sama antara yang paling fasik dengan yang paling adil, sama. Na'udzubillah. Lihat. Bal qalu, bahkan sampai mereka mengatakan apa? Buruknya kaum murjiah ini. Mereka kata apa? Inna fir'auna mu'min kamilul iman. Sesungguhnya Fir'aun itu mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena Fir'aun mengakui, ya, mengakui terhadap Rabbnya Musa. Mengakui, ya. Fa'attali'u ila ilahi Musa, kata. Dia minta kepada Haman dan bala tentaranya, buatkan tangga sampai ke langit biar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kata Fir'aun, berarti ada pengakuan. Iya, ada pengakuan. Sehingga kata mereka, ini cukup menjadikan Fir'aun kamilul iman, sempurna keimanannya karena sudah mengakui, katanya. Ya subhanallah. Kemudian mereka kata apa? Wajibil mu'min kamilul iman. Jibril juga sempurna keimanannya. Lakin Fir'aun kafar. Hanya saja Fir'aun di sini menjadi kufur. Kenapa menjadi kufur? Li'annahu da'al rububiyah. Karena dia juga mengaku dirinya memiliki sifat rububiyah. Memiliki sifat kerabban. Dia mengaku dirinya sebagai Rabb. Li nafsihi faqat. Untuk dirinya saja. Fasara bidalika kafiran. Sehingga dengan itu dia menjadi kafir, katanya. Lihat, berarti apa? Sama semua. Menurut mereka murjiah, Fir'aun, Jibril, ya, Abu Bakar dan yang lain, semua itu sama. Imannya sama, sama-sama sempurna menurut mereka. Ya, na'udzubillah. Sampai-sampai digambarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang mereka ini. Qala Ibnu Qayyim anhum, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berbicara tentang mereka kaum murjiah di dalam kitab Nuniyahnya. Kata Ibnu Qayyim, wan nasu fil iman syai'un wahid kal mushti 'inda tamathul al-asman. Kata Ibnu Qayyim, wan nasu fil iman syai'un wahid. Manusia dalam perkara keimanan syai'un wahid. Satu, katanya. Satu. Kal mushti 'inda tamathul al-asman. Sama seperti sisir yang gigi-giginya itu sama, katanya. Nah, sisir kan sama kan giginya ya. Nah, yang membedakan paling ujung depan dan belakangnya saja ya. Tapi rata-rata semuanya apa? Sisir itu sama ya. Gigi-giginya sama kan? Nah, demikian. Kata Ibnu Qayyim, mereka itu seperti ini kondisinya. Menyerupakan manusia itu seperti gigi-gigi dalam sisir yang keimanannya itu sama. Enggak ada yang beda. Nah, demikian. Mungkin kita belum pernah lihat ada sisir yang gigi-giginya beda ya. Yang satu zigzag, yang satu lurus, yang satu apa? Melengkung misalnya. Belum pernah lihat yang seperti itu kan? Nah. Kecuali korban, kecuali kalau rusak sisirnya ya. Nah, begitu. Okay. Fa madhabuhum min aqdasil madhhab. Maka kata Syekh Utsaimin, madhab mereka, pendapat mereka ini kaum Jabriyah atau Jahmiyah yang dalam masalah keimanan ini murjiah, min ahbasil madhahib, termasuk dari yang seburuk-buruk madhab. Illam nakul ahbaswa, kalau kita tidak mengatakan dia yang terburuknya. Iya. Lakin akhbasu minhu mazhab Rafidhah. Kalau kita tidak katakan mereka Jahmiyah ini adalah mazhab yang paling buruk, yang paling rusak. Tentu yang pastinya mereka ini yang paling rusak. Akan tetapi yang lebih rusak daripada itu adalah mazhabnya Rafidhah. Mazhabnya Rafidhah, Syiah Rafidhah, lebih buruk daripada mereka. Hatta qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, inna jami'al bid'ah asluha minar rafilah. Sesungguhnya semua bentuk kebid'ahan, kebid'ahan itu sumbernya dari rafilah. Sungguh semua bentuknya dari apa? Rafilah. Ya. Perayaan-perayaan yang ada. Ya. Hari ratapan. Sahih. Dari mana? Dari Rafidhah. Nah, adanya perayaan hari ratapan. Iya. Akan terbunuhnya Hussein. Demikian juga perayaan-perayaan yang lain. Semuanya dari Rafidhah. Nah. Hatta maulid Nabi SAW. Hatta maulid Nabi SAW. Awal kalinya dari Fatimiyah. Siapa Fatimiyah? Salah satu kelompok dari Syiah Rafil. Nah, ini hanya saja kemudian diadopsi oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka kata Syekh, fahum aslul baliyah fil Islam, maka mereka adalah sumber bencana dalam Islam. Sumber bencana mereka. Nah, oleh karenanya pantas kalau Saudi sekarang juga Pak menuduh virus corona itu yang menyebarkan mereka. Ya, karena mereka membiarkan berkembang di negeri mereka. Enggak ada upaya untuk apa? Mencegah dan sebagainya. Ya subhanallah. Na'udzubillah wa nasallallahu. Walihada qala al-mu'allif, oleh karena ini mu'allif rahimallahu taala mengatakan, akhrajahum ba'du ahli al-'ilmi manasintaini wa sab'ina firqatan. Sebagian ulama mengeluarkan mereka dari 72 kelompok. Wala'ana sawab, boleh jadi yang benar, minat salas wa sab'ina firqa, dikeluarkan dari 73 kelompok. Nah, kenapa? Karena yang satu masuk Islam, yang satu masuk jannah, yang 72 apa? Masuk neraka. Nah, sepertinya Rafidhah ini justru dikeluarkan dari 73, bukan dari 72. Ya, tidak masuk ke dalam yang masuk ke dalam neraka jannah, tidak masuk juga ke dalam yang masuk ke dalam neraka. Demikian. Jadi, artinya apa? Dia di luar daripada kaum muslimin. Kalau sudah dikeluarkan dari 73 berarti sudah dikeluarkan dari kaum muslimin oleh sebagian ulama. Aw anna sawat akhrajahum ila sintaini wa sab'in. Atau boleh jadi yang benar, para ulama telah memasukkan Rafidhah ini ke dalam 72 kelompok tadi. Memasukkannya ke dalam 72, ya. Akhraja ila, ya. Beda akhraja min. Paham ya bedanya? Ketika akhraja min itu artinya apa? Dikeluarkan. Tapi kalau akhraja ila berarti apa? Dimasukkan. Gitu ya? Paham perbedaannya? Baik. Sehingga ketika akhraja min berarti apa? Dikeluarkan dari 72 golongan. Atau yang benar kata Syekh, akhrajahum ila sintaini wa sab'in. Bisa jadi justru dimasukkan ke dalam 72 kelompok. Ya, demikian. Ai akhrajahum minas salisah. Ini maksudnya apa? Dikeluarkan dari kelompok yang tiga. Allati kana 'alaiha ar-rasul wa ashabu. Yang di mana itu adalah kelompok yang dipegang oleh Rasul dan Rasul SAW dan para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Nah, li'anal ma'ruf anna hadhihi ummah taftariqu 'ala 73 firqah. Karena yang ma'ruf di dalam hadis bahwa umat ini terpecah, tafarraqa 'ala 73 firqah, umat ini berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah, yang semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Wahiyya man kanat ala ma kana alihi nabiyu sallallahu alaihi wa ashabuhu, yaitu yang dia berada di atas apa yang dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, apa yang dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Wa sadaqa rahimallahu ta'ala fi qawlihi an hataini ta'ifatain Ar-Rafidhah wal Jahmiyah. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, benar apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam ucapannya tentang dua kelompok ini, yaitu kelompok Rafidhah dan Jahmiyah, bahwa mereka adalah syarru ahlil bid'ah, sejelek-jelek ahlul bid'ah. Waqad kutil al-Jahm bin Sofwan Salamah ibn Ahwaz sahib syurtah Nasr ibn Sayyar li'annahu azhara hadzal madhhab wa nasharahu. Dan Jahm bin Sofwan ini dibunuh oleh Salamah bin Ahwaz, teman daripada tentara Nasr bin Sayyar, karena dia telah menampakkan madhab ini dan menyebarkannya. Wa qaulul muallif, dan ucapan muallif rahimahullah taala di sini, wa bisababi rafidhah hadatha syirk wa ibadatul qubur wa hum awwal man bana 'alayha al masajid. Dan oleh sebab kaum Rafidah inilah kesyirikan terjadi dan penyembahan terhadap kuburan pun terjadi, dan merekalah orang yang pertama kali membangun kuburan di atas masjid-masjid. Walihada yajib al-hadar min bid'atihim wa bid'atil jahmiyah wa ghairiha. Oleh karena ini wajib bagi kita untuk hati-hati dari kebid'ahan mereka dan kebid'ahannya Jahmiyah, dan selain mereka juga kebid'ahan Rafidhah dan kebid'ahan Jahmiyah. Wala syakka annal bid'ah darakat, dan tidak ragu lagi bahwasanya kebid'ahan itu bertingkat-tingkat terus ke bawah. Ba'duha asfal min ba'd, sebagiannya lebih rendah daripada lainnya. Fa'alal mar'i al-hadar minat bid'ah, maka wajib bagi seseorang untuk hati-hati dari kebid'ahan. Wa ayyakuna muttabi'an li manhaji salafis salih fi hadzal bab wa fi ghairi, dan hendaklah seseorang itu mengikuti manhaj salafus salih di dalam bab ini dan di dalam bab yang lainnya. Nah, demikian ikhwati azza wa jalla, inilah manhaj ahlussunnah wal jamaah, manhaj salafus salih, di mana mereka manhaj mereka adalah alkitab was sunnah at tauhid ala fahmi salafil ummah, berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, di mana mereka adalah kaum yang mengerti kapan Al-Quran turun dan di mana Al-Quran turun dan berkenaan dengan apa Al-Quran itu turun, dan demikian juga mereka adalah kaum yang mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, nakhtabi biadal qadar, kita cukupkan sampai sini. Aku lu qawli hadha astaghfirullah li walakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل حفظكم الله.